Seperti yang diucapkan oleh Bapak Muhammad tadi, beberapa hari kemarin kita kedatangan tamu dari Jakarta. Kebetulan beliaunya membawa rekaman yang sudah dimasukkan ke Trans7. Kenapa hal ini saya cenderung untuk memutarkannya? Karena pengetahuan kita selama ini mengenai Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis sangat-sangat kurang sekali. Kemarin juga sempat berdiskusi, saya mengikuti beliaunya berkunjung ke beberapa masjid semacam roadshow. Lalu saya dengarkan keterangan dari Pak Agus Sofyan tersebut. Dari pengamatan saya terhadap apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kutukkan, setelah sehari mengikuti beliau, besoknya saya ajak beliau berdiskusi di ruangan ini. Lalu saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang diterangkan oleh Pak Agus Sofyan adalah sama yang diterangkan oleh makna huruf Qom. Karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu sama-sama terdiri dari huruf Qom. Nah, nanti teman-teman, bapak-bapak bisa dicek apa itu makna huruf Qom. Nanti setelah film ini mungkin setengah jam lebih kita akan lihat satu agar kita lebih mengenal Masjidil Aqsa, karena selama ini kita sudah sering melihat dan mengetahui data-data mengenai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan juga saya simpulkan disini, kenapa pentingnya Masjidil Aqsa? Karena Allah menitipkan Masjidil Aqsa ini hanya kepada manusia-manusia yang terpandai untuk pada zamannya. Jadi dulu Masjidil Aqsa dikuasai oleh bangsa Yahudi, terus habis itu mereka terusir. Lalu pada zaman Islam lahir, maka karena pengaruh Rasulullah, Umar bin Khattab bisa menaklukkan Yerusalem. Dan itu akhirnya pada saat itulah Islam benar-benar maju luar biasa. Lalu terjadi setelah zaman Abbasiyah, terjadi kemunduran. Islam sempat direbut oleh kaum Nasrani, pada saat itu mereka juga memimpin peradaban dunia. Lalu masuk lagi Salahuddin, dan kembali Islam memimpin peradaban dunia. Setelah pencanangan tahun 1800, ada Bani Yahudi, Bani Israel yang mulai mencanangkan bagaimana untuk kembali ke tanah Palestina. Semenjak itu dicanangkan, mereka mulai menggiatkan teknologi, sehingga pada saat mereka mencapai puncak teknologi tertinggi, akhirnya semenjak itu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa jatuh ke tangan Bani Israel Yahudi. Jadi ini juga tantangan kepada generasi muda Islam. Salah satu jalan agar kita bisa mengembalikan Masjidil Aqsa kepada pangkuan Islam hanya satu cara. Jadilah yang terbaik di dalam ilmu pengetahuan. Baru Allah nanti menyerahkan Masjidil Aqsa kepada kita. Jadi tanpa didampingi ilmu pengetahuan akan sangat susah untuk merebut tempat tersebut. Karena tempat tersebut adalah merupakan tempat perebutan dari semua unsur agama. Di situ ada Nasrani, di situ ada bangsa Bani Israel atau Yahudi, dan di situ juga ada peninggalan dari Islam, di mana dulu kita berkiblat di sana, dan kita tahu Isra Mi'raj, Mi'raj berangkat dari Masjidil Aqsa. Jadi ini adalah tabung, merupakan semangat untuk generasi muda Islam agar mencapai yang terbaik, dan pada saat itulah insya Allah Masjidil Aqsa bisa kembali ke pangkuan Islam. Bismillah. Sekarang kita dapat lihat untuk film ini. Nah, teman jadi penonton. Nah, jadi penonton. Ada suaranya nggak? Ada. Oh. tarif normal 30 juta, insya Allah kita bisa berangkat dengan separuh harga. Karena visa kita bisa tidak bayar, tinggal ada pemberangkatan China Airlines itu dari Singapura ke Yordan, dari Yordan kita menuju Karyakom Samud, ke Petra, Yerusalem, dan kita pulang dengan 15 juta insya Allah. Karena itu net, kita hanya bayar apartemen, bukan sekelas hotel, kita bayar pesawatnya, dan visanya free. Dan kebetulan duta besar Palestina yang ada di Jakarta berkenan hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah September. Insya Allah September, yang mestinya Agustus, kami keberatan karena Agustus padat. Sayang, kalau kami sampaikan mestinya kurang nyaman, kemarin itu mestinya kami sosialisasi di beberapa masjid, akan tetapi kami nanti pertanyakan di Mesir, di Palestina, atau bagaimanalah banyak pertanyaan, sehingga kami rotso, The Glamour, Surajati, Muncar, dan sekitarnya, bersama Masjid dan lain-lain, dan insya Allah, Imam Masjid Al-Aqsa ini, kalau kita berkenan, beliau akan datang bersama mantan JN-nya ESU dan akan berada di Banyuwangi. Kami tidak bisa lain kecuali kerjasamanya dengan bupati. Kalau kita yang ngeragati kemarin sekelas manajer Hotel Bintang 5 tidurnya di tempat ini. Jadi mana Mas Anu yang nemani? Mana Mas Adis? Mas Adis itu yang nemani. Sama ini adik kita ini. Dia JM urusan dakwah luar negeri. Jadi kalau dakwah ke Jerman, ke Itali, ke Spanyol, dan selanjutnya. Kalau dakwah ya jagongannya misalnya sama ini. Saya disuruh bahasa Inggris itu, bahasa Inggris tulisannya kayak Munine Beto, bahasa Jirota Lema. Jadi yang berkeinginan mengunjungi Masjid Al-Aqsa, bebasnya free, misalnya free dan semuanya, dan separuh harga. Silakan dilanjut Masjid. Alhamdulillah. Jadi itu tadi masih demonstrasi dari Masjid Al-Aqsa, di mana kita karena jalan sekali mendengar data dari Masjid Al-Aqsa, karena ketatnya juga keamanan di sana dan sensitifnya juga dari kaum Yahudi kepada umat Islam sedunia. Lalu kita kembali sekarang. Kita membahas makna kata ayat. Kemarin untuk sholat kita sempat membahas dari Isra Mi'raj. Sebentar, saya mencari tulisan Al-Aqsa. Sambil Mas Didi mencari, tadi ada pesan menarik dalam film. Bagaimana pemimpin rumah tangga adalah ayah, tapi manajer rumah tangga adalah ibu. Ibulah yang mengatur bagaimana ayah menjadi pemimpin yang adil dan kepada anak-anaknya menjadikan makmum yang taat. Yang kedua, sebagai seorang manajer ibu dalam cash flow keuangan, ikut serta menjaga sumber kehalalan hartanya untuk dinafkahkan kepada keluarganya. Ini luar biasa menarik keterangan tadi. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah kita semua. Agar alhamdulillah, kita ingat pelajaran sholat kapan itu, pada waktu melaksanakan mi'raj. Kenapa Rasulullah harus mi'raj melalui Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung melalui Masjidil Haram? Waktu itu kita terangkan bahwa dengan teori slingshot, untuk secara sunatullah, semuanya harus terjadi semacam itu. Dalam ini ada gambar. Inilah yang dimaksud mi'raj. Jadi untuk ilustrasi, mim adalah ada di Al-Quran surat Al-Ma'arif yang namanya tempat-tempat naik. Jadi kalau mim sesuatu ain tinggi, jadi nanti bisa dicek di buku bagaimana cara huruf. Rok berputar, alif tegak, ja sesuatu bentuk yang segitiga, mengerucut ke atas. Jadi yang namanya tempat-tempat naik ini kan adalah semacam putaran ulir ke atas. Jadi ini adalah teori-teori dalam fisika bagaimana kita untuk mencapai sesuatu yaitu dengan rotational vortex. Jadi ini sudah masuk ke kuantum fisika, jadi paham kan? Jadi untuk mengerti bagaimana itu terjadi, sekarang ada ilmu yang namanya rotational vortex dan itu berhubungan dengan relativity, dengan quantum time dilation. Jadi ada yang bawa kertas, mas lembaran. Jadi saya menangkan semacam ini. Anggap aja kertas yang di atas ini adalah posisi dari Masjidil Aqsa. Lalu yang di sini adalah sepertinya langit pertama, agak mudahnya. Sebenarnya posisi ini sangat-sangat jauh. Untuk mencapai ini secara ilmu pengetahuan membutuhkan jutaan tahun cahaya, ribuan tahun cahaya. Karena ciri-ciri yang disebut di atas, selama masih ada bintang-bintang, itu adalah ciri-ciri dari langit pertama. Selama kita masih bisa melihat bintang. Lalu bagaimana cara Rasulullah dalam waktu semalam bisa mencapai dari Masjidil Aqsa kepada langit pertama? Kita ngomong langit pertama, nggak perlu langit ketujuh. Ini ada yang namanya waktu dilatation. Dan ada ulama-ulama dulu, mereka mengajarkan cara bagaimana melipat bumi atau melipat waktu. Kalau ini ilmu ini belum diajarkan secara saintifik, jadi semacam cerita dari mulut ke mulut bagaimana ulama-ulama yang ini katanya bisa berjalan ke Mekah. Nah, setelah ada teknologi kuantum, kenapa dari Masjidil Aqsa? Jadi begini, anggap aja sebuah bidang waktu. Sekarang bagaimana kecepatan itu bisa dicapai pada waktu itu Allah melipat waktu. Nah, di sinilah. Jadi antara langit pertama dengan langit bumi oleh Allah ditekuk semacam ini sehingga dalam jangka waktu yang singkat Rasulullah bisa mencapai langit pertama. Begitu juga dengan langit kedua sehingga dalam waktu semalam tercapailah seluruh tugas Rasulullah untuk Miraj dan semuanya dikembalikan Allah pada posisi semula. Sehingga inilah yang disebut dengan mukjizat. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu sama Nabi Musa sama sekali tidak tahu bagaimana keistimewaan tongkatnya. Mungkin tongkat Nabi Musa sendiri tidak ada istimewanya. Tetapi pada waktu Allah memberikan perintah tancapkan tongkatmu pada laut yang akan diseberangi, ada diselidiki oleh ahli-ahli terdahulu, ternyata terjadi gempa di sisi lain dunia sehingga menyebabkan tsunami atau apa, sehingga pada saat ketepatan waktu, jadi Allah sangat-sangat luar biasa dalam menuju waktu. Pada saat tongkat Nabi Musa ngaco di tanah, bersambungan dengan kejadian sehingga laut ini terangkat, Bani Israel sempat menyeberang. Pada saat kaum Fir'aun di tengah laut, laut kembali seperti semula. Inilah. Jadi Allah yang memiliki waktu, Allah yang bisa mengatur waktu dan kita yang bisa menjalaninya. Dan ingat bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Jadi bagi Allah tidak ada kemarin, tidak ada hari ini, tidak ada besok. Yang ada kemarin hari ini besok itu makhluknya. Jadi kita kadang-kadang jangan menisbahkan Allah seperti makhluk. Allah itu berbeda sama sekali dengan makhluk. Jadi semacam kalau kita dengar bahwa Allah bersemayam di seluruh tempat, bukan? Allah tidak bersemayam di mana-mana, tidak ada yang tahu Allah itu bersemayam di mana. Tetapi Allah mempunyai kantor perwakilan. Ini lebih masalah. Jadi Allah mempunyai tempat di mana seluruh urusan makhluknya bisa memberitahu Allah, yaitulah Sidratul Muntaha, dan seluruh urusan telah ditulis pada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dari kata nimroh, urusan, bait rumah, jadi disinilah rumah urusan. Rumah urusan ini bersinkronisasi dengan Ka'bah, dan Ka'bah terdapat Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau kita nanti belajar mengenai kata hijr, itu merupakan semacam gadget, alat-alat elektronik super canggih yang dibawa malaikat dan dititipkan kepada Ismail alaihissalam. Sehingga gadget ini memang sudah disediakan tempat, ada lubang pada waktu Ibrahim alaihissalam membangun, dan itu dititipkan. Gadget ini kalau kita bayangkan gadget, yang termodern sekarang adalah semacam tablet. Padahal gadgetnya Allah jauh-jauh lebih canggih daripada apa yang bisa dipikirkan manusia. Sehingga kalau ini memang gadget, saya bisa menyebut gadget, nanti pada waktu kita belajar membahas kata hijab, hak, jahro, bagaimana sebuah batu itu bisa menjadi gadget. Jadi hati-hati kemana kita menginjak, pasir yang kita injak, silikon itu adalah bahan mikroprosesor yang bisa diciptakan manusia. Dan kalau itu kita injak, maka dia akan selalu melaporkan makhluk spesies dengan nomor ini telah sampai di sini. Makhluk ini telah menginjak ini. Makhluk ini telah menjumpakan ini. Sehingga gak usah khawatir, walaupun kita nanti berbuang di akhirat, batu-batu itu karena merupakan gadget alat elektronik, mereka semua akan report. Dan akhirnya kita memahami kalau gadget ini ada semacam kamera, semacam ini kita bisa selfie. Begitu juga gadget ini dipasang pada Ka'bah, sehingga kita akhirnya memaklumi bagaimana mustajab ya. Begitu Hajar Aswad ada mustajab. Mustajab itu dari kata zai, energi. Ya, jadi garis itu garis vertikal dan horizontal. Begitu melalui itu dimulainya tawaf. Jadi pada tarian garis horizontal, ini untuk membatasi garis ke dunia. Pada energi untuk yang vertikal, dia langsung berusaha dengan Baitul Ma'mur. Cuma kalau bapak-bapak teman-teman tanya bagaimana relasinya, saya sendiri masih belum bisa menemukan. Tetapi akhirnya kita memahami karena di situ dipasang gadget. Jadi kenapa setiap orang yang melewati Hajar Aswad, Si hello. Sehingga semua orang berusaha untuk bisa terekam. Sehingga yang paling abdul pun mereka sampai berusaha untuk mencium agar istilahnya bisa selfie. Saya ingat gadget itu bukan hanya sekedar berisi kamera, dia berisi alat-alat lainnya yang kita tidak bisa prediksi. Dan di situ kapal adalah merupakan repeater, jadi semacam penguat, antena penguat, di mana seluruh urusan dunia akan naik kepada Baitul Ma'mur. Dan karena ini ada interferensi, maka untuk loncatan, khauf itu juga berarti lemparan, pantulan, sehingga apapun yang menuju ke sana terpaksa. Ini hukumnya Allah, terpaksa slingshot harus dilempar melalui Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, huruf yang paling dominan adalah huruf Qaf. Jadi bisa dibuka untuk huruf Qaf di dalam buku. Jadi kenapa? Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Ka'bah bermaksud ditujukan kepada sifat yang di dalam, yang tidak diketahui. Jadi Ka'bah merupakan data-data yang tersembunyi. Lalu kita kenal Madinah, Mim, Doroh, Makan, berarti kata tempat, Din, itu Din, urusan agama, Tamar, Buddha, penguasa. Jadi Madinah adalah tempat untuk penguasaan Din. Jadi Ka'bah merupakan tempat penyimpanan data. Madinah adalah untuk memperdalam urusan din. Adapun Masjidil Aqsa adalah untuk posnya, untuk pemikiran dan refleksi di sini. Jadi pada saat Rasulullah sebelum ke Madinah, maka Rasulullah dijelaskan di sini, sehingga yang tadinya Rasulullah mungkin, karena tidak ada seorang pun sebelum Rasulullah bisa melihat akhirat, dengan Rasulullah dimirotkan hingga sampai ke Baitul Makmur, ke Sidratul Muntaha, Rasulullah ketemu dengan bapaknya, dengan saudara-saudara yang lain, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa hidup itu sebenarnya bukan untuk sekarang. Karena Rasulullah dengan riil, dengan mata kepala sendiri, bukan dalam kondisi mimpi apa-apa, Rasulullah telah mirot ke tempat yang sebenarnya tidak kita tuju. Nanti pada saat kita mempelajari kata ikro atau fitro, bahwa kita lahir pertama kali sendiri, dan kita nanti berpulang pun sendiri. Dan ingat, pada posisi dari bapak kita, Adam alaihissalam, itu sebenarnya berasal dari surga. Sehingga wajarnya kita nanti harusnya kembali ke tempat asal kita. Kecuali yang enggan. Kecuali yang memang gak mau. Gak mau pak, Rasulullah gak paksa. Yang memang tidak pernah ada paksaan dalam din. Kalau ini memang dipahami, akhirnya di sinilah terjadi slingshot. Sekarang kita ada rukuk, dari rukuk sudah bisa mempelajari rukuk. Slingshot, jadi putaran untuk pengumpulan energi. Dan itu semua sekarang dipakai oleh NASA. Jadi kita nggak bisa, kita dari bumi mau ke Mars langsung garis lurus nggak bisa. Dia harus slingshot dulu kepada satelitnya bulan, baru dia memutari seluruh matahari, baru dia slingshot lagi kepada Mars. Ini kalau itu dilanggar, maka akan terjadi kehancuran. Tidak akan sampai pada tujuan. Sebenarnya ilmu-ilmu itulah kenapa Allah menurunkan mi'raj kepada Rasulullah, sebenarnya untuk memacu ilmu pengetahuan. Dan karena yang menguasai sekarang Masjidil Aqsa adalah bangsa Yahudi, sehingga mereka bisa mempelajari maka itu, dan itu diaplikasikan ke NASA, sehingga bagaimana mereka akhirnya bisa keluar orbit bumi, sehingga masuk kepada orbit Mars. Selesai mereka mempelajari dari ini, pada saat kita nanti mempelajari kata Allah, di situ kita nanti akan belajar masalah legitimation, bagaimana kalau menciptakan sesuatu itu punya daya tarik, tetapi tidak terlepas, dan akan tetap seperti itu. Itu tuh levitation. Yang dicontohkan ada batu yang mengambang. Ini tuh levitation. Dan yang menemukan memang universitas dari Israel. Dan itu akhirnya diaplikasikan oleh dalam kereta cepat, sehingga bisa kecepatan sampai 500 sampai 700 km per jam, karena dia naik 25 mili di atas permukaan tanah, lepas dari gravitasi. Sehingga bagaimana energi itu. Nah, di sinilah kenapa ini sebagai pemacu dari generasi muda, kuasailah teknologi, jadilah Islam yang utama, dan kembalikan Masjidil Aqsa kepada pangkuan Islam. Kenapa? Keimanan kita sudah punya, sekarang ditinggal masalah ilmu pengetahuan. Dan ingat, kenapa Umar bin Khattab, Salahuddin bisa gampang merebut Yerusalem? Secara teknologi pada saat itu mereka sama. Antara pasukan dari Khalid dan pasukan Muslim, teknologi sama. Ternyata kemenangan Islam adalah dari keimanan. Pasukan Islam bertempur dengan percaya kepada Allah. Pasukan Khalid bertempur, dia tidak tahu keimanan yang mana yang harus dia tempur. Jadi walaupun dengan jumlah pasukan sekitar 140-200 ribu, pasukan Umar bin Khattab berani menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 8 juta. Jadi teknologi sama, tetapi keimanan yang berbeda. Sekarang iman kita tinggi, tetapi teknologi kita rendah. Jadi ini kewajiban adik-adik generasi muda untuk bagaimana meraih teknologi. Ilmu itu hanya orang mukmin. dimanapun kita bertemu ilmu, ambil dengan cara yang makruf. Jadi ini sudah, sekarang kita lari kepada keterangan dari kata khauf itu sendiri. Masih ada waktu sedikit. Ini Baitul Maqdis dari asal kata Kudus, min dorof makan, keterangan tempat, bait lingkungan. Jadi Baitul Maqdis adalah suatu lingkungan yang suci. Cuma kalau saya balik pertanyaan ke bapak-bapak, kalau memang Kudus itu diartikan suci, apa bedanya dengan Subhanallah? Karena kita mengartikan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata Kudus juga suci. Di sini apa bedanya Subhanallah dengan Kudus yang bermakna juga suci? Nah, ini kadang-kadang kita juga kacau, sehingga kita kadang-kadang kata Kudus ini dinisbahkan juga kepada Roh Kudus yang bermakna Malaikat Jibril, dan juga dinisbahkan juga ke Nabi Isa. Tetapi ingat, kalau kita cek di dalam Al-Quran yang Usmani, ada perbedaan tafsir. Yang ditujukan kepada malaikat dan kepada Nabi Isa, tidak ada tafsir dalamnya. Tetapi yang ditujukan dinisbahkan kepada Allah, ada tafsir. Berarti ada double Kudus. Nah, ini ada perbedaan. Langsung saya bypass karena waktunya berat. Yang dimaksud Kudus adalah hoax pemikiran, lompatan-lompatan, dan petunjuk atau sebuah kode di pelaksanaan. Jadi yang dimaksud Kudus adalah Allah Al-Kudus, adalah Allah mengetahui apa-apa yang akan dilakukan. Allah mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Dan itu ditransfer kepada Jibril, sehingga Jibril sebelum disampaikan ke manusia, Jibril sudah tahu, oh ini yang bisa sampaikan. Dan itu diberikan kepada Nabi, sehingga Nabi pun dianggap sebagai manusia yang kudus, yang suci. Yang mereka tahu apa-apa yang bakal mereka lakukan. Karena makna Nabi sendiri adalah nun, data informasi, bak tersembunyi. Jadi seorang Nabi adalah seseorang yang mempunyai informasi yang orang lain tidak tahu. Itu makna Nabi. Apalagi sampai ia di belakangnya, berarti segala sesuatu. Jadi seorang nabi itu mengetahui segala sesuatu informasi yang orang lain tidak tahu. Cenderung sebagai orang yang sangat-sangat cerdas sekali. Jadi ini kita tahu, jadi yang disebut Maqdis adalah tempat yang suci. Dan di sini memang akhirnya Baitul Maqdis adalah sebuah tempat di mana Rasulullah tidak mengetahui yang orang lain belum tahu. Karena waktu belum ada ceritanya, orang sampai di akhirat bisa kembali ke dunia dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Kecuali Rasulullah. Dan ini kata Kudus, asal katanya. Nah, ini saya pecah-pecah. Bait al-min khodas. Jadi Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Tempat yang disucikan, tempat yang dibersihkan. Clearance area. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini sama pecahannya. Kita nanti kalau belajar Rukun Arab Nahwu Shorof, kita masuk ke sini. Nah, ini maknanya. Jadi yang namanya Kudus adalah reflection, pemikiran, gambaran, tunjuk petunjuk, pelaksanaan. Jadi siapa yang menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan menguasai bagaimana untuk melakukan sesuatu. Dan ini terbukti, zaman berubah, siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, dialah sebagai orang penguasa dunia. Waktu itu, karena Islam bisa menguasai Baitul Maqdis, maka Islam pada abad 800 sampai 1200, 700, dan zaman Umar bin Khattab, kita memimpin dalam peradaban dunia. Jadi kalau hanya juga jadi lebih, jadi pemikiran, jadi how to do. Kita harus menguasai Baitul Maqdis. Dan ini Maqdis min sesuatu comprehension tunjuk implementasi. Jadi Maqdis adalah tempat untuk menggambarkan petunjuk pelaksanaan. Jadi di sini di sana lah tempat inspirasi. Jadi kita nggak heran kenapa Nabi Sulaiman itu benar-benar can do everything, bisa melakukan apapun. Dan pada waktu ditaja Nabi Sulaiman menawarkan memindah singgasana Ratu Balkis, kaum jin menawarkan untuk membantu Nabi Sulaiman, tetapi ditolak oleh Nabi Sulaiman. Dan ada seorang ulama, ada seorang ilmuwan kaum Nabi Sulaiman yang menawarkan diri berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sihirnya jin. Sehingga dalam satu kedipan mata, singgasana Ratu Balkis bisa berpindah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Ini ilmu. Sehingga memang disinilah tempat Allah memupuk ilmu. Jadi ada tiga poros, Ka'bah sebagai penyimpan data, Madinah sebagai petunjuk bagaimana data tersebut, Baitul Maqdis adalah tempat untuk memikirkan. Jadi istilahnya, gak tahu. Sekarang kita menguasai keimanan, petunjuk-petunjuk, kita kuasai Ka'bah, kita kuasai Madinah, tetapi untuk saat ini teknologi otak kita masih belum mampu. Jadi kita tinggal satu step untuk penguasaan teknologi, disitulah kita nanti akan bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke. Jadi semangat boleh, tetapi harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Hari ini saya terangkan Madinah. Madinah ini tempat din agama petunjuk dalam sesuatu berdasarkan ketentuan tak merbutkan kuasa diri. Jadi Madinah adalah tempat untuk penguasaan din. Kenapa tempat tersebut jadi tafsir? Yasrib atau tafsir? Yasrib ya? Setelah itu dinamakan Rasulullah menjadi Madinah. Jadi Madinah adalah tempat untuk penguasaan din. Dan ini Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh, bermakam masjid terjauh. Kalau kita kupas, awal pemikiran tunduk awal. Jadi disinilah sebenarnya, jadi ini kuantum balas, bagaimana untuk segala sesuatunya akan balik kepada posisi semula. Jadi di dalam kuantum balas ini, yaitu tadi sebenarnya mudahnya, kalau kita fitrahnya memang berasal dari surga, harusnya kita bisa membalas diri kita sehingga kita nanti harusnya balik ke surga. Dan ingat, antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah sama-sama dibuka oleh putra Nabi Ibrahim. Nabi Ismail membuka dulu Ka'bah. Selisih berapa tahun Masjidil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa diubah oleh, dibangun oleh Nabi Isa dan juga Nabi Yakub, di mana beliau bermimpi di situ mulai disebut Nabi Yakub sebagai Israel, maka keturunan Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel, dan tempat di mana beliau mimpi itu adalah tempat-tempat naik, karena beliau memimpi seperti melihat tangga tembus langit, dan ternyata benar itu adalah petunjuk di mana tempat naik nanti oleh Rasulullah sehingga sampai ke langit. Dan ini adalah dilakukan oleh persaudara antara Nabi Ismail dan Nabi Isa. Jadi memang benar poros-poros pengetahuan, poros kekuasaan di sini, ini adalah sebagai pemicu kita bagaimana nanti dari Ka'bah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Dan disinilah seharusnya kita nanti juga berusaha mengerti. Jadi memang ada benarnya juga kita ke Masjidil Haram, kita ke Madinah, dan kita jalannya juga bisa juga untuk melihat ke Masjidil Aqsa, sehingga disitulah nanti kita bisa menciptakan ke anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, memberikan mereka spirit bagaimana untuk mengembalikan Masjidil Aqsa menjadi tiga kesatuan di dalam bangsa Islam. Bila itu Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab, kita kalau di dalam Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah sama ini adalah sebuah keluarga di mana ada rumah, ada simbol anak Ismail, ada simbol Siti Hajar, Sofa Marwah. Maka bagaimana memimpin keluarga agar ayah menjadi imam yang baik, tetapi anak juga menjadi makmum yang baik itu tugas ibu, dan menjaga kehalalan untuk nafkah kesehariannya menjadi penting, sehingga dengan Rabbi Habli Minas Salihin, Nabi Allah Ibrahim, keturunannya menempati tiga tempat. Kemarin disampaikan oleh sang tour guide, otak kita ada di ruh kita ada di Masjidil Haram Mekah. Barang siapa yang ada di sini, insya Allah suasana rohani sesuai dengan perjuangan Nabi, tauhid kita akan terbina di sini secara operasional di Masjid Nabawi. Akan tetapi otak kita berada di tanpa pengetahuan cukup, mustahil. Kalau seandainya sholat subuh kita sudah kompak laksana sholat Jumat, lalu masyarakat itu cerdas, insya Allah akan berulang sejarah Abu Bakar, Umar atau Abu Bakar Umar penaklukan Masjidil apa Masjid Al-Aqsa. Maka betapa luar biasanya tiga tempat suci ini. Bagi yang belum puas, ada tanda tanya, silakan bagaimana link shot. Bagaimana Lixot? Ini gila, tak tahu sekolah ngomong Lixot dan Lixot. Ada pertanyaan? Silakan tentang Masjidil Aqsa, tentang Masjid Nabawi, dan tentang... Oke, monggo Pak Si. Saya mungkin hanya tambah saja. Dalam, Gek. Ketika Ibrahim disuruh pergi ke Palestina oleh Raja Mesir, diberi seorang perempuan namanya Siti Sarai. Karena baiknya Raja sudah tahu ilmunya Ibrahim, diutus ke Palestina, telah mempunyai seorang anak, Siti Sarai ditinggal untuk melaksanakan perintah Allah pergi ke Makkah, kemudian sama Siti Hajar. Sehingga dengan begitu hidup Siti Hajar punya anak Ismail. Ini adalah kalau sutradara dari Allah seperti itu. Ini hanya melengkapi saja yang pernah saya baca. Jadi Siti Hajar itu keturunan Mesir. Ada sedikit perbedaan barangkali literatur yang beredar, ya, yang familiar kita baca kan pembantu ya. Bukan, dia dari Habsi, tapi keturunan Habsi, Afrika. Keturunan Habsi. Mesir. Putra bangsawan, putri bangsawan. Ya, Afrika, putri bangsawan. Lanjut, Mas Didi, dipimpin tanya jawab. Pak Aman biasanya kalau tanya sih ini tentang tarikh. Mas Didi.